السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. وبعد، جماعة جمعة يملكنا لله سبحانه وتعالى. الحمد لله تبوجي الله سبحانه وتعالى. الله تنتبت على المسلسة yang masih memberikan kepada kita anugerah iman dan karunia Islam, yang karenanya kemudian kita merasa dari golongan orang-orang yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bai'. Allah Subhanahu wa taala menyuruh orang-orang yang beriman untuk bersegera dalam menyambut seruan yang Allah menyuruh mereka dengannya. Seruan yang indah, wahai orang-orang yang beriman. Dan kita berharap semoga keimanan yang Allah berikan kepada kita, keislaman yang telah Allah curahkan kepada kita, senantiasa bersama kita sampai ajal menjemput kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentunya kita menyadari akan begitu cepatnya waktu berubah, begitu pesatnya perkembangan dan kemajuan teknologi. Dan kita pun menyadari akan apa yang menimpa umat Islam, bahkan seluruh umat manusia pada saat ini, di mana kita dapatkan kebanyakan orang pada waktu-waktu sekarang ini mencoba merenungi apa yang telah mereka alami di waktu-waktu yang lalu dari musibah dan malapetaka, atau bahkan tepatnya daripada ujian dan cobaan yang mereka dapatkan. Tentu saja perkara dari mempelajari apa yang telah menimpa kita itu perkara yang baik. Tetapi sesungguhnya setiap muslim senantiasa memperhitungkan perkara itu tanpa mengaitkannya dengan akhir tahun tentu saja. Sebab setiap hari dari kehidupan kaum muslim, setiap waktu dari kehidupan seorang muslim adalah mengambil pelajaran dari masa yang lalu dan memandang optimis ke masa yang akan datang tentu saja. Dan itu hanyalah benar jika kemudian kita beramal dengan amal yang diridhai Allah di waktu yang sekarang ini. Maka hadirin kepada Allah Subhanahu wa taala, terkadang pesatnya perkembangan itu membuat kita lupa akan apa yang menjadi hakikat penciptaan kita, yang Allah telah sebutkan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia selain untuk beribadah kepada-Ku. Tentunya ibadah dalam arti yang luas. Ibadah yang intinya adalah beramal dengan setiap apa yang dicintai dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Baik itu dalam bentuk amal yang tampak dengan ucapan lidah kita atau perbuatan anggota tubuh kita, atau amal yang tersembunyi yang berkaitan dengan amal hati kita. Maka tentu saja ini adalah perkara yang tidak boleh kita lupakan. Dan satu perkara yang juga mesti senantiasa kita camkan, kita perhatikan, adalah bahwasanya perkara ini di satu sisi dilalaikan dan diabaikan oleh sebagian saudara kita kaum muslimin, apalagi dari umat manusia yang lainnya. Sehingga ketika datang nikmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, maka orang pun berlomba berbangga akan dirinya, kemudian lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ketika datang cobaan dan ujian dari Allah, musibah yang mendera kehidupannya, maka ia pun memenuhi waktunya dengan penyesalan dan kemudian lupa untuk memperbaiki keadaannya. Sesungguhnya Allah telah berfirman, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالْخَيْرِ وَالشَّرِّ فِتْنَةً. Sungguh kami telah menguji kalian dengan kebaikan dan kejelekan sebagai ujian dan cobaan. Maka sesungguhnya apapun yang kita kerjakan, kemudian kita dapatkan kebaikan dari pekerjaan yang kita lakukan, hendaklah kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan menunaikan apa yang menjadi kewajiban kita dari bentuk syukur nikmat. agar jangan sampai kebaikan itu berubah menjadi musibah dan malapetaka. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, kebaikan itu pun adalah ujian dan cobaan. Nah, berkaitan dengan masalah ini, kami ingin mengingatkan perkara yang berkaitan dengan masalah tauhid, bahwa sesungguhnya kaum muslimin mencoba untuk mencari jalan keluar bagi musibah yang terus mendera mereka. Mereka mencari jalan penyelesaian, titik pemecahan atas segala permasalahan dan kendala yang mereka hadapi. Dan akhirnya kemudian mereka pun berpecah dalam kelompok dan golongan-golongan. Dan mereka lupa untuk kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka pun lalai untuk mempelajari apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah kepada umat yang terdahulu, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Hadirin dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Sesungguhnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus kepada satu umat, satu masyarakat yang penuh dengan kejahilan, tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang politik, bahkan dalam perkara akidah, dalam perkara akidah dan keyakinan. Mitos-mitos yang jelek, perkara-perkara kekufuran dan kesyirikan berkembang dalam masyarakat ketika itu, di samping bentuk kezaliman yang mengantar kepada semakin berkuasanya orang yang zalim dan semakin tertindasnya orang yang lemah. Maka ini pun dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak jauh dari keadaan kita pada masa ini. Lalu bagaimana kita melihat Allah Subhanahu wa taala menuntun hamba-Nya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendidik umatnya, mengajak para sahabatnya untuk membangkitkan umat dari keterpurukannya, untuk menyelesaikan segala permasalahan umat ketika itu? Ternyata tidak lain dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Subhanallah. Perkara yang tampak di hadapan kita, bagaimana Utbah bin Rabi'ah, seorang pembesar dari Quraisy ketika itu, merasa panas dan gerah mendengar seruan kalimat la ilaha illallah. Maka mereka pun datang kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya ibna ahi, wahai anak saudaraku, sesungguhnya in kana ma ji'ta bihi min al-amr, jika apa yang engkau bawa dari perkara ini, yang engkau inginkan darinya adalah malan, turida malan, engkau inginkan harta dari apa yang engkau inginkan itu, jama'na laka amwalan, jika hanya masalah ekonomi, beban yang menghimpit keterpurukan ekonomi, kami sanggup untuk membantu engkau, kami akan kumpulkan harta kami, maka engkau menjadi min aktsarina amwala, orang yang paling kaya di antara kami. Dan in kunta turidu syarafa, jika engkau menginginkan adalah kedudukan dan kemuliaan, kehormatan serta kedudukan, maka fala naqta'u amran hatta nusyiruka, kami tidak akan menghentikan satu perkara hingga kami berisyarat kepadamu, hingga kami bermusyawarah denganmu. Artinya kami akan mengikuti nasihatmu, menjadikan pertimbangan pokok dari arahan-arahanmu. Wa in kunta turidu mulka, dan jika engkau menginginkan kekuasaan, kerajaan, malaknaka, kami akan angkat engkau sebagai seorang raja di antara kami. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tawarkan, yang menawarkannya adalah pembesar Quraisy ketika itu, Utbah bin Rabi'ah Abu Walid, menawarkan perkara yang berkaitan dengan solusi dari keterpurukan ekonomi, bantuan dan subsidi, kemudian juga kedudukan dan kekuasaan, kerajaan, dan pemutusan perkara dengan arahan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Suatu potensi yang bagus itu saja. Tapi apakah itu yang diinginkan dengan dakwah Islamiyah? Apakah dakwah Islam menginginkan kekuasaan dan kedudukan? Tujuannya untuk memperebutkan harta dan kemuliaan dari Allah berupa perbendaharaan harta benda? Tidak, tentu saja. Islam tidaklah mengajak kecuali kepada ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengeluarkan manusia min ibadatil ibad, dari menyembah kepada makhluk yang lain, bahkan itu manusia sekalipun, bahkan dia seorang nabi sekalipun, wali dari wali kaum muslimin sekalipun, ila ibadati rabbil ibad, kepada penyembahan pencipta manusia, pencipta semesta, Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Maka ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menerima tawaran itu dan hanya membacakan surah Fussilat kepada Abu Walid ketika itu. Subhanallah, ini menunjukkan kepada kita bahwa hakikat yang penting yang harus kita ketahui adalah kewajiban kita mengajak umat ini untuk kembali kepada agama mereka. Dan agama yang dimaksud adalah perkara pokok kembali kepada akidah tauhid. Akidah menyembah hanya kepada Allah. Ibadah seluruhnya hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jika engkau berdoa, berdoa kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah. Jika mohon pertolongan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan memalingkan hati kita kepada makhluk ciptaan Allah atau berhala yang dibuat oleh manusia ataupun kepada pemahaman-pemahaman yang diciptakan oleh manusia dari keyakinan-keyakinan. Maka hadirin yang Allah Subhanahu wa taala, sudah saatnya kita kembali kepada Islam dan memulihkan kembali akidah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sesungguhnya jika kita menengok lebih lanjut bagaimana Rasulullah berdakwah, bagaimana kita lihat para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam didera dengan ujian dan cobaan, siksaan oleh orang-orang kafir Quraisy. Apakah mereka disiksa karena memperebutkan kekuasaan? Apakah mereka dipukul dan dicampuk hanya karena memperebutkan harta benda dari kehidupan dunia? Tidak. Kata Abdullah bin Mas'ud, awwalu man aslama sab'atun. Di antara orang pertama yang mati adalah 7 orang. Kemudian disebutkan Abu Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Bilal, Bilal bin Aswad, Ammar bin Yasir, dan ibunya Sumayyah, serta beberapa orang sahabat yang lainnya, Suhaib bin Amr. Maka kemudian beliau menceritakan, adapun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famanatu qaumuhu. Adapun Rasulullah maka dilindungi oleh keluarganya. Adapun Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu juga dijaga oleh keluarganya. Adapun selain itu dari para sahabat, maka mereka dicambuk, ditangkap oleh orang-orang kafir Quraisy, disiksa. Bahkan seorang di antara mereka, Bilal, dibawa keliling ke pasar-pasar setelah kemudian dipakaikan baju besi dan dicebur di panas terik. Namun apa yang keluar dari lidahnya, apa yang terucap dari bibirnya hanyalah kalimat ahad, ahad, ahad. Allah yang satu, tidak ada sekutu baginya. Ahad, ahad, ahad. Subhanallah. Tidaklah mereka disiksa, dicambuk dan didera hanya karena memperebutkan harta ataupun kedudukan yang semua orang ingin memperebutkan kedudukan itu. Tapi mereka disiksa hanya karena kalimat yang mereka ucapkan, kalimat la ilaha illallah. Itu di Mekah. Demikian pula ketika di Madinah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Madinah mengirim surat kepada para pembesar dari orang-orang Jabadirah, orang-orang yang sombong, dari Kaisar Romawi, dari Raja Persia Kisra. Beliau menuliskan surat kepada mereka. Bayangkan hadirin dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah ketika itu seorang nabi dan rasul. Tapi ingat, kekuasaannya tidak melebihi Madinah dan sekitarnya. Tetapi beliau tidaklah menghalangi akan kecilnya wilayah kaum muslimin ketika itu atau rendahnya umat Islam di mata orang-orang kafir ketika itu. Beliau mengajak manusia kepada kebaikan, bahkan kepada negeri yang kafir, bahkan kepada raja yang lalim, bahkan kepada negeri yang besar, adidaya ketika itu. Ini menunjukkan keikhlasan beliau mengajak kepada kalimat la ilaha illallah. Maka ikhwan fillah, semoga kita bisa mengambil pelajaran yang berharga dari sirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Marilah kita kembali memperbaharui ibadah kita atau memperbaharui keimanan kita dan memperbaiki ibadah kita untuk harapan kita semata-mata hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian kita mengharapkan pertolongan Allah akan segera datang dan sesungguhnya semua hal itu dekat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an al-'azim wa nafa'ni bima fi bimatni al-ayat wa dzikr hakim wa taqabbal minni wa minkum salatu minna wa barakallahu rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang akan kami niatkan pada khutbah kami yang kedua, khutbah terakhir pada hari ini, adalah hakikat yang lain yang mungkin sekarang mulai kabur di mata sebagian kaum muslimin. Di antara bentuk perhatian Rasulullah kepada dakwah tauhid bahwa tidaklah beliau memutus para tentara, pasukan kaum muslimin untuk membuka satu negeri, untuk membuka wilayah dari negeri-negeri kafir, kecuali memutus mereka dengan kalimat tauhid. Pertama hal yang diusulkan kepada mereka adalah dakwailah mereka dakwah dengan dakwah Islamiyah. Ajaklah mereka kepada Islam terlebih dahulu. Menunjukkan kepada kita jihad disyariatkan bukanlah karena iradatul intiqam, karena ingin balas dendam ataupun sekedar ingin mengalahkan dan menundukkan, tidak. Tapi jihad disyariatkan tidak lain untuk menjadikan Islam rahmatan lil alamin, sebagai ajakan kebaikan kepada siapapun. Maka hadirin Allah Subhanahu wa taala, satu bentuk mauqif, satu bentuk sikap yang nyata dari para sahabat dan tabi'in radhiyallahu anhum ajma'in. Yang penting kita sebutkan adalah apa yang disebutkan oleh Imam Al-Azdi dalam Tarikh Futuh Syam, ketika beliau bercerita bahwa Amr bin Al-As fatih Misr, pembuka kota Mesir, ketika itu mengirimkan pasukan untuk membuka kota Mesir yang ketika itu dikuasai orang Romawi. Maka alhamdulillah dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala kaum muslimin mendapatkan kemenangan. Tapi kemudian pemegang kekuasaan di Iskandaria ketika itu, orang-orang Romawi, mengirimkan utusan untuk meminta agar para tawaran perang dari orang-orang kafir yang ada di tangan kaum muslimin diserahkan kepada orang-orang kafir kembali dengan membayar tebusan yang sepantasnya. Maka kemudian ketika itu Amr bin Al-As menerima perjanjian mereka, perjanjian dengan orang kafir, dengan izin dari khalifah ketika itu Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Maka kemudian Amr bin Al-As memerintahkan setiap tentara untuk membawa tawaran perang dari orang kafir yang dia miliki. Maka berkata Ziyad bin Juz'in Az-Zubaydi, yang dia adalah seorang di antara pasukan ketika itu, ia bercerita, maka datanglah kami masing-masing dengan membawa tawaran perang dari orang-orang kafir yang kami miliki. Fakhtarnahu, maka kami pun fanukhayyiruhu bainal Islam wal Nasraniyah, maka kami pun merintahkan mereka untuk memilih, mau pilih Islam atau pilih Nasrani tetap. Yang penting kisah selanjutnya, kata beliau, maka jika mereka orang-orang Nasrani, orang perang tadi memilih Nasraniyah, kabdarna lahu, kami pun bertakdir, hiya ashaddu min takdirina idza fatahna al-qaryah, kami pun bertakdir dengan takdir yang menggema, yang lebih besar, lebih dahsyat dari takdir kami ketika membuka satu negeri, mengalahkan dan menghancurkan satu wilayah. Kegembiraan melihat saudaranya menerima kebaikan dengan penuh lapang dada. Takdir yang lebih menggemuruh dibanding takdir ketika menguasai satu negeri, takdir karena keislaman saudaranya. Dan kata Ziyad bin Juz'i, jika mereka memilih Nasraniyah, nakharatin Nasara, maka orang Nasara bersorak-sorai, bergembira. Namun apa yang kami lakukan? Jazakna mudari, kami pun merasa sedih sekali dengan apa yang dia pilih. Ka'annahu rajulun kharaja minna, seolah-olah dia seorang laki-laki dari bangsa kami, dari agama kami, yang kemudian murtad dan kembali kepada kekafirannya. Subhanallah, kesedihan melihat saudaranya justru masih memilih agama yang dahulu, agama yang justru tidak mengantar mereka kepada apa yang diridhoi Allah dan dicintai. Subhanallah, ini menunjukkan kepada kita bagaimana sifat seorang mukmin adalah gembira akan hidayah yang datang dari saudaranya, meskipun itu mungkin bukan dari tangannya, dari orang lain. Dan sebaliknya, yang senantiasa bersedih akan apa yang menimpa saudaranya dari kesesatan, dari ketertipuan, dari terseretnya ia oleh bisikan-bisikan syaitan. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita dan kepada kaum muslimin dan seluruh sahabat-sahabat kita untuk kembali kepada Islam. Amin. Rabbal Alamin. Ikhwan fillah, sesungguhnya pada akhir khutbah kita, kami wasiatkan diri kami untuk bertakwa kepada Allah dengan menunaikan takwa, dan untuk kembali kita memperbaiki seluruh amal perbuatan kita, menjadikan ikhlas semboyan kita dan mutabaqah Rasul sebagai perilaku kita. Dan semoga Allah memudahkan perkara itu, dan tentunya akan semakin mudah perkara itu jika kita senantiasa memohon petunjuk dan pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka manfaatkanlah hari yang mulia ini untuk banyak memohon kepada Allah. Sesungguhnya pada hari yang mulia ini ada satu waktu yang barang siapa berdoa kepada Allah, Allah akan mengabulkan doa tersebut. Dan Allah berfirman, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim, innaka Hamidum Majid. Allahumma qil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, al ahya'i minhum wal amwat, innaka samii'un qariibun mujibud da'wat. يا قاضي الحاجات ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم علمنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. إلى الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأقيموا الصلاة. بارك الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الظلام، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.